아빠하러 살래 미시룽한 궁에 안녕 두먼다 아빠 탄진다무 주르스와 달라 지와 수발랄라 따삐가 다마먼 여라 아빠 구안 바구스 아산에 바구스 tetap masih susah cari perhatianmu bibirmu berkuah rayuan super telah tapi kau tak mau menyerah orang enggak enggak enggak enggak enggak enggak kobarkan tulis semangat ku saksikan dengan di wajahku ku arahkan oli pembingkang ku dan bersiap menggembur cinta bukan ku tunggu datang waktu itu kau menyerah mana ku luntutmu dan kau sadar bahwa ku tangguh berjuang untuk cintaku untuk cintaku kau harus ngelim misi tunggam tunging hanya untuk mendapatkan cintamu jurus juga telah jiwa sudah lelah tapi kau tak mau menyerah apa kurang bagus asal nebak bagus tetap masih susah cari perhatianmu bibir bermengkuah rayuan super telah tapi kau tak mau menyerah ngorang enggak enggak enggak enggak enggak enggak ku kobarkan sulut semangat ku sing-singkan lengan di baju ku keerahkan Tunggu-tunggu